وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Setiap kita mencintai orang-orang yang dicintai, istri, anak, dan keluarga. Proses untuk mencintainya tentu dengan banyak langkah sehingga seorang mencintai istrinya. Lantas bagaimana kalau istri yang dicintai kemudian ada orang yang mensifati dengan sifat yang tidak pantas untuknya? Sudah pasti kita akan marah, sudah pasti kita akan cemburu. Lantas bagaimana dengan zat yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang beriman sangat cinta, bahkan melebihi cinta pada yang lainnya. Talathun mengkunna fihi wajadabihinna halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tiga perkara jika seorang itu mendapatkan pada dirinya, maka dia akan merasakan lezatnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan orang-orang beriman, sebagian manusia menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah, sementara orang beriman lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita marah, istri yang kita cintai diberi sifat dengan sifat yang tidak pantas, kita cemburu, bagaimana dengan Allah Ta'ala? Kita lihat langit cemburu, bumi cemburu, gunung cemburu. Boleh saudara antum tulis di surat Maryam, ya. Surat Maryam ayat 87 sampai 92. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Mereka mengatakan bahwa Allah Ar-Rahman punya anak. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Sungguh dengan perkataan itu engkau telah membawa, mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Ya. Apa yang terjadi para jemaah? Apa reaksi langit? تَكَادُ السَّمَاوَاتُ ya tafattur naminhu, hampir-hampir langit itu pecah. Ini langit, ya. Watan syakul ardu, dan bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung mau runtuh. Para jemaah, langit, bumi, gunung cemburu karena Allah disifati dengan sifat yang tidak benar. Ya. Apa sebabnya? Anda'au lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada, dan tidak pantas Allah punya anak, memiliki anak. Nah, sekarang kalau kita katakan itu adalah benda-benda mati menurut kita, tapi rakyatnya mereka juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka adalah in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, dan semua yang ada di langit dan bumi ini semua akan datang kepada Allah sebagai hamba. Ini para ikhwan, ya. Oleh sebab itu Allah berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah, Maha suci Rabbmu yang memiliki kemuliaan, subhana rabbika rabbil izzah. Dari apa? amma yasifun, dari apa yang mereka sifati dari zaman ke zaman para jamaah. Dari zamannya Nabi Nuh timbul kesyirikan. Kenapa? Karena bersifat untuk Allah yang tidak benar. Sampai zaman Nabi Muhammad, Yahudi mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu, pelit maksudnya. Nasara mengatakan Allah punya anak. Jahmiyah mengatakan Allah enggak punya sifat. Hal ini terjadi sampai kapanpun, dan kita harus punya kecemburuan. Kalau langit saja cemburu, bumi cemburu, gunung cemburu, bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya cemburu kalau istri kita dicaci dan dicela orang, diberi sifat yang tidak pantas? Ya. Sampai anjing cemburu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini saya dapat share dari Syekh Walid, bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan kisah nyata. Ada pendeta Nasoro, sekelompok pendeta Nasoro, ya, datang ke Mongol, karena di antara petinggi Mongol itu masuk Kristen. Kemudian dia berharap pengikutnya juga begitu. Nah, ketika sampai di depan pengikutnya, di antara pendeta itu berceramah. Isinya apa? Mencela Nabi, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjing itu, ini anjing pemburu, untuk memburu binatang buruan, menggonggong. Akhirnya melompat menerkam orang itu. Kata orang yang berada di sekitar, gara-gara kamu mencela Muhammad. Oh enggak, ini anjing di akhirnya berhasil dipisahkan dan mengatakan anjing ini karena aku tanganku begini, dikira aku mau pukul dia. Bisa sempat dipisahkan, melanjutkan pembicaraannya mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anjing itu bisa memutus talinya dan langsung menerkam dan menggigit tenggorokannya sampai putus, mati itu. Karena mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la taqdiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada Rasulullah kalian istihza, memperolok-olok, mempermainkan, memberi sifat-sifat yang tercela. Nah, oleh karena itu, dengan kita memahami tauhid, ya, maka kita punya kecemburuan. Ya. Kita akan sedih ketika Allah dikatakan di mana-mana. Kita akan tidak diam, meskipun kita barangkali tidak bisa berbuat apa-apa, tapi hati kita gundah, hati kita gelisah. Ya, ketika pada zaman sekarang ini banyak orang yang mencela dan mencaci maki agama ini. Nah, tentu saja tidak mungkin kecemburuan itu didapat ketika orang, sebagaimana orang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bukankah demikian? Kenapa Anda marah ketika istri Anda dicela, disifati dengan sifat yang tidak Anda sukai? Kenapa? Ya, karena Anda cinta. Kenapa Anda bisa cinta? Ah, itu para jemaah. Ya, karena Anda kenal dengan istri Anda, kita kenal dengan istri kita, dia baik sama kita. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana disampaikan oleh Nabi, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Ada tiga perkara, jika seseorang mendapatkan tiga itu pada dirinya akan merasakan lezatnya, manisnya iman. Apa di antara yang pertama? Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicinta dibandingkan yang lain. Nah, sekarang mari, ya, kita cintai Allah Subhanahu wa taala, tak kenal maka tak sayang. Maka dalam surah Salasah mungkin antum sudah hafal, ya, wa'lam rahimakallah. Ya, yajibu 'alaika ta'allumu arba'i masail. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu din Islam adillah wal amalu bihi wa da'watu ilaih wa sabra al adha. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, ada empat yang wajib diketahui, yang wajib dipelajari. Empat, al-ilmu. Ilmu apa pertama? Ma'rifatullah, lagi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jemaah, ya, maka ahlu sunnah mereka orang yang paling cemburu ketika siapapun memberikan sifat yang tidak pantas untuk Allah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membawa ayat tersebut, ya mungkin bisa tanya, Ustaz, surat apa itu ya? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, ya. Bagi antum mungkin dianggap pengajian selesai. Padahal ini adalah ayat yang sangat penting dibawa oleh Syaikhul Islam dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, surat As-Saffat, ya. Antum cari ayat ini, surat nomor ayatnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil izzah. Maha suci Rabbmu yang memiliki kemuliaan. Dari apa? Amma yasifun. Dari mereka, dari apa saja? Ma di sini isim mausul dalam bahasa Arab, usul fikih memiliki faedah umum. Apa saja mereka sifati? Sifat yang tidak benar, tidak pantas. Nasoro, Yahudi, musyrikun, Jahmiyah. Ulama enggak pernah diam. Ada Ar-Raddu 'ala Jahmiyah oleh Ibnu Khuzaimah. Ada Khalqu Af'alil Ibad oleh siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Dari zaman ke zaman. Bahkan Syarh Sunnah Al-Muzani memberikan sifat menetapkan daruratnya, pentingnya untuk menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan, mudah-mudahan kita memulai kembali untuk kajian tauhid pada malam ini, dan mukadimah tadi semoga menjadi penyemangat kita untuk kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Ya. Ma'rifatullah tidak hanya dengan ayat kauniyah kita berpelesir ke gunung, kita pergi ke pantai, tapi juga dengan ayat syar'iyah yang menambah iman kepada kita, ya, bagaimana kita beriman kepada Allah dengan tiga macam tauhid, tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat, di mana yang sedang kita bahas ini apa penekanannya adalah pada tauhidul uluhiyah, ya. Kita yang mungkin yang membawa kitab, kita sampai pada pembahasan surat Al-An'am 152, ya. 152. Tadi surat Maryam ditulis, ya, dicatat dan dipahami. Kalau perlu dihafal silakan dihafal supaya kita tahu, ya, dan kita tidak mau kalah dengan langit, dengan bumi, dengan gunung atas kecemburuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cemburu, innallaha ta'ala yaghuru. Wa innal mu'min yaghuru. Wa ghairatullah an ya'tiyal mu'min ma harramallahu alaihi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allah cemburu. Orang mukmin juga cemburu. Dan kecemburuan Allah adalah orang mukmin, ya, melakukan apa yang diharamkan. Termasuk diharamkan adalah memberikan sifat kepada Allah yang tidak pantas, ya. Ya, kita masuk kepada pembahasan sebelumnya, ya, surat Al-An'am ayat 151. Ya. Al-An'am 151 itu Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dhalika wasaqum bihi la'allakum taqilun. Ini ada lima wasiat, ya, nanti pada kesimpulan akan dicatat. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kesini kalian. Akan aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kalian, Rob kalian, kepada kalian, atas kalian. Yang pertama apa? Jangan menyekutukannya dengan apapun. Satu, ini. Jangan menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ini wasiat. Nanti ditutup penjelasan ayat ini dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jangan membunuh anak karena takut miskin. Sekarang banyak terjadi. Karena Allah ngasih rezeki kepada kita semua. Ini sudah dibahas. Jangan mendekati perbuatan fawahish, tercela, yaitu zina di sini, yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang kelima, jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Ini sudah kita jelaskan. Itulah wasiat Allah agar kalian berakal. Maka kalau mau menjaga ini, lima ini, berkati kita itu dikatakan orang yang berakal. Kalau tidak, kalau kita mengesampingkan perkara ini, dikatakan apa? Safih. Safih itu orang yang akalnya lemah. Nanti dicatat lima itu, kemudian dilanjutkan ayat berikutnya. Nanti ditutup oleh perkataan Abdullah bin Mas'ud. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddahu. Dan janganlah kalian ya mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Ya, di sini menggunakan taqrabu ya untuk menjaga harta anak yatim. Kecuali kalau kita bisa dengan cara yang baik. Maksudnya antum misalnya punya ponakan jadi walinya. Dia bapaknya meninggal punya harta banyak. Nah, antum boleh mendekatinya, menggunakannya kalau misalkan bisa dapat untung. Ya, bisa dapat untung. Itu maksudnya. Wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan yang lebih baik. Maksud ahsan di sini bisa mendapatkan keuntungan. Ya. Dapat untung tapi riba. Nah, maka tidak boleh. Sebab ahsan di sini baik dunia maupun akhirat. Ini penjelasan Syaikh Utsaimin ya. Dunia maupun akhirat. Betul dunia dapat untung, tapi akhiratnya enggak. Kenapa? Karena itu merupakan riba, maka tidak boleh. Tidak boleh. Dalam hadis meskipun dilemahkan tapi maknanya tidak ya. Karena dijelaskan oleh para ulama dan antara Syekh Abdul Aluh Basam, yaitu apa? Ittajiru malal yatim hatta la ta'kulas sadaqah. Silakan kalian berdagang dengan hartanya anak yatim sehingga tidak habis dimakan zakat. Sebab meskipun dia anak kecil ya, tetap kewajiban keluarkan zakat harta. Nah ini. Ya, jadi kalau kita menjadi walinya tidak boleh kita menggunakan harta anak yatim dengan semaunya kita. Ya, sebab kalau kita makan harta anak yatim dengan semaunya kita seperti makan api dalam perutnya. Kemudian berarti apa? Kita harus jaga dan sebaik-baiknya. Dijaga sudah disimpan. Kalau bisa kita dagang dengan dia dengan harta itu dan dapat untung, lebih baik silakan, enggak ada masalah. Itu. Kalau tidak harus dijaga. Sampai kapan? Hatta ia balugha asyuddahu, sampai dia mencapai asyuddahu ya. Apa maksudnya asyuddahu di sini? Ya, sampai anak tersebut sudah berusia balig. Ya, mukallaf. Ya, umurnya usia balig itu kalau sisi umur 15 tahun. Ya. Atau lebih dulu dia apa mimpi basah. Atau sudah tumbuh rambut di kemaluannya, atau sudah ada kumisnya, ada jenggotnya, itu sudah disebut asyuddah. Hatta ya bulughah asyuddahu ya. Hatta ya bulughah asyuddahu ya. Setelah kita menjaganya ya, kemudian kita menguji anak ini bisa enggak untuk menggunakan hartanya. Anak sekarang masih ABG begitu, malah bikin hartanya dikonsumsi dengan, kalau seperti itu jangan. Harus kita uji dulu, bisa tidak ya. Kalau memang bisa silakan, kalau tidak maka kita harus menjaganya ya. Ini wasiat yang keenam, jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Cara yang baik maksudnya bisa mengembangkan harta itu sehingga mendapatkan keuntungan dengan cara yang halal ya, baik dunia dan baik akhirat. baik dunia tapi tidak akhirat, tidak bisa. Seperti dapat mungkin ini duitnya miliaran, kemudian apa, dijadikan tempat ya gadai misalnya, atau dipakai untuk pinjaman duit ya, sekarang banyak semar seperti itu. Maka ini tidak boleh meskipun dapat untung. Kemudian wasiat berikutnya adalah wa'awful kailah wal mizana bil qisth. Aufu yaitu penuhilah, tunaikanlah. Al-kail itu adalah yang ditakar. Nah, seperti sekarang kita beli beras, kalau di sini masih pakai apa ya? Pakai liter ya. Nah, itu kan tahu kan? Liter. Ya, itu namanya al-kail. Ya. Kemudian wal mizan, al-wazn, timbangan. Timbangan. Ya. Oleh karena itu ketika ulama menjelaskan ma sakotis sama al-usyr, apa saja yang diairi air hujan, zakatnya 1/10. Kemudian ditaksis, ini umum taksis, laisa fi ma duna khamsati ausuq sadaqah, yang tidak sampai 5 ausuk tidak ada zakatnya. Nah, 5 ausuk itu 1 ausuk 1 uskun 60 sok. 1 sok 2 kilo setengah. Berarti kalau 60 ya, 1 ausuk 60 sok, 2,5 kali 60 berapa? 6 kali 5 30, berarti 150. 150 kilo kali 5, 750 kilo. Nah, di sini apa? Khomsah ausuk. Nah, ausuk di sini yaitu al-kil, yang ditakar. Berarti apa? Tidak semua jumlah dikeluarkan zakatnya. Ya. Tapi apa? Yang 750 kilo kurang lebih. Dan juga tidak semua yang diairi hujan, tapi yang ausuk, yang dikil, ya, karena al-wusku aladi yukal, ya, jelas oleh para ulama, ya, aladi yukal, seperti Syaikh Muhammad bin Sulaiman dalam kitab yang lain, aladi yukal, yang ditakar. Ya. Antum beli beras, maaf pak, beli beras 3.000 biji pak, nggak mungkin, ya, 3.000 nggak mungkin dihitung, itu ditakar. Sehingga beras keluarkan karena ditakar, gandum dikeluarkan ditakar, tapi jeruk ya tidak, kecuali dia zakat tijaroh, bukan dalam pertanian. Nah, ini ya, ini perbedaan antara al-kil wal mizan. Mizan timbangan, beli jeruk bisa satu buah bisa timbangan itu. Nah, di sini kita disuruh apa? Wa'awful kaila wal mizan, jangan tunaikan dengan baik timbangan dan takaran tertimbangan. Dengan apa? Bil qisth, dengan adil. Dengan adil. Ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idzakalu 'alan nasi yastawfun wa idzakaluhum awazanuhum yukhsirun. Ya. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mutaffif, yaitu mengurangi timbangan. Kalau dia nimbang untuk dirinya, dipas-pasin, bahkan ditimbang, ditambahin. Ya. Kalau beli, ambil sendiri, ini tambahin, kalau beli. Giliran dia jalan orang lain, dan timbangannya diroba-roba. Nah, ini mutaffif, ya. Wailul, wail. Ya, wail itu di antara maknanya celaka, di antara maknanya jurang dalam api neraka. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idzakaluhum awazanuhum yukhsirun. Jika dia minta timbangan pada orang, wah, minta dipenuhi, bahkan minta tambah. Kalau untuk nimbang orang lain dikurangi. Nah, ini maka di sini ada wasiat penting masuk bagian 10 wasiat Nabi. Ya, yaitu apa? Menjaga timbangan. Dan kalau nanti diperhatikan 10 tersebut, masya Allah, ya sebenarnya tatanan masyarakat yang ditata oleh Islam itu masya Allah indah, ya, tidak hanya soleh pribadi kalau menggunakan istilah mereka, soleh sosial, ditata semuanya. Di mana zaman sekarang orang yang penting untung, sekarang itu yang namanya politik, ya, bagaimana berbuat jahat tapi tidak ketahuan, itu politik sekarang. Bagaimana mencuri tapi hak, benar, resmi. Itu. Bukankah demikian? Ya. Akhirnya apa? Ya juga dibawa kemana-mana di masyarakat, di tatanan masyarakat dibawa. Tapi kalau ada rasa takut, kalau yang pertama tadi la'allakum ta'qilun, yang lima, agar kamu ta'qil, agar berakal. Nah, yang kedua la'allakum tadzakkarun. Nanti bagian ketiga la'allakum tattaqun. Nah, di sini yang ketujuh suruh jaga timbangan, ikhwan. Antum yang jualan di pasar, jaga timbangan. Berarti apa di sini? Harus kita adil bil qisth, dengan timbang dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak membebankan kepada satu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Maksudnya apa? Kita sudah nimbang. Timbangan sudah dikir. Sudah di apa ya? Dikir, betul ya? Dikir istilahnya ya. Ha. Diperiksakan sudah. Tapi setelah itu ternyata orang itu banyak komplain, ini kok kurang. Ya. Nah, sekarang timbangan tidak hanya sekedar kil wal mizan, tapi dengan elektronik sudah banyak. Pom bensin, banyak pom bensin yang curang, betul ya? Curang. Antum curang juga ketika naruh kartu kerja atau apalah. Ya, di sini masuk semua para ikhwan, ya. Agar apa? Wa'aful kail wal mizan. Karena ini al-kail wal mizan itu adalah timbangan, makanya kias dikatakan mizan. Kias itu mizan, nimbang. Baju ini kias, dikiaskan badan saya dengan kain, nah, diukur. Nah, sekarang semua alat ukur masuk ke dalamnya. Alat ukur sekarang, antum lebih paham dari saya. Apa saja, ya, ketika mengukur, seperti KW1, KW2 juga ukuran. Ya, kalau emang orang minta KW1 jangan dikasih KW9. Kalau KW9 koordinat wilayah 9 N11. yang sebelumnya berarti pernah nih, ya, nggak masalah. Saya juga pernah ikut yang seperti itu. Kita sudah tobat, ya, rujuk dari pemahaman-pemahaman yang sesat, jelas sesat sudah, dan menyesatkan manusia dari jalan Allah, bikin kerusuhan, bikin kerusuhan di mana-mana. Dan kita sekarang, ayo, ikut andil untuk memperbaiki. Semua antum, kita semua ikut andil untuk memperbaiki, ya, pemahaman-pemahaman yang sesat tersebut dengan argumentasi yang kuat dan hujah yang sangat kuat, ya. Kemudian selanjutnya para jemaah, kalau seandainya kita sudah berupaya kir, alat ukur sudah diperbaiki, masih saja kelewat, la nukallifu nafsan illa usaha, insyaallah Allah memaafkan hal itu. Kecuali sudah tahu, oh iya, perbaiki lagi, ya. Ini berarti menunjukkan apa? Agar kita jangan sembarangan pada orang. Selanjutnya, wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berkata, maka adillah. Dari dengan ucapan itu, wajib untuk adil. Adil untuk dirimu ketika menuntut orang lain. Ya. Adil untuk orang lain ketika menuntut diri kita, atau adil dalam menuntut orang lain untuk yang lain. Jadi kita adil. Saya menuntut hak saya, kita harus adil. Begitu pula ketika orang itu menuntut hak kita, kita juga harus adil. Sebab banyak orang tidak fair. Ya. Misalkan ketika mengadakan perjanjian-perjanjian, di situ ada celah, kelemahan bagi orang itu. Dan kita tahu. Kita apa? Kita biarkan kelemahan itu untuk saat, suatu saat kita gunakan kesempatan untuk menggunakan celah kelemahan itu. Ini tidak boleh. Afan ya, kalau antum, harus kita ngomong, kalau antum begini, nanti antum akan mengalami begini dan begini. Coba, masya Allah, kalau kita bisa seperti itu. Ya. Oh, sekarang tidak, udah jelas-jelas kok, hitam kok dibilang putih. Apalagi abu-abu. Ya. Makanya ada istilah daerah abu, daerah abu-abu. Subhat namanya. Innal halal bayyin, wa innal haramah bayyin, wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Fa man taqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ar-ra'ya ayra'a hawlalhi. Halal jelas, yang haram jelas. Nah, sekarang jangankan bilang orang bilang, jangankan yang halal mas, yang haram sulit. Bisa seperti itu. Sehingga apa? Ya sudah, menghalalkan segala cara. Apalagi yang sifatnya abu-abu. Nah, ini daerah abu-abu. Sudah banyak orang senang dengan daerah abu-abu. Ini ikhwan, padahal tahu dia bahwa dia melanggar di situ. Nah, kalau antum bikin perjanjian sama orang, perjanjian kerja atau apa saja, ya, yang sekiranya kita paham bahwa di dalam perjanjian kan ucap, apa namanya, tulisan, al-kitabah ablag minal kalam, tulisan lebih ablag, lebih dahsyat daripada sekedar ucapan. Ya. Ketika bikin perjanjian kita tahu ada celah, celahnya apa? Menangin kita, ah, itu enggak boleh. Afwan nih antum, rugi di sini. Kalau tuh begini antum rugi, bisa enggak kita begitu? Ya, bahkan sebaliknya berupaya bagaimana orang bisa rugi. Ini namanya tidak adil, ya. Wa idza qultum fa'dilu, ya. Adil ada tiga. Adil ketika menuntut hak kita kepada orang lain, atau kita harus adil ketika orang lain menuntut hak kepada kita, atau kita adil menuntut haknya orang lain kepada orang lain. Ya, itu para ikhwan. Walau kana dha qurba, meskipun kepada kerabat dekat, meskipun kepada anak. Antum bisa enggak sih? Misalnya anak antum nih main di lapangan, anak kita. Wah, tendangan bola. Kemudian digebok, blak, jatuh. Ya, anaknya orang.